Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari At-Tafsir Al-Muyassar dari Suratul Alaq. Dan pada pertemuan terakhir kita sampai kepada ayat yang ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah melihat apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Apa yang dilakukan oleh orang yang taat dilihat oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, apa yang dilakukan oleh orang-orang berbuat maksiat dan orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi mereka dari berbuat kebaikan, mereka tidaklah tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat? Melihat apa saja? Tidak satu pun yang tersamarkan dari Allah Tabaraka taala. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satu pun yang tersamarkan dari Allah, baik di langit demikian pula di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah." Kalla. Ini kalimat pengingkaran yang dimaksud di sini. Kalla yakni tidak seperti apa yang disangka oleh mereka. Orang-orang yang tidak yakin akan adanya hari kebangkitan, orang-orang yang mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam tafsir dalam menjelaskan makna kalla, ay laysal amru kama yaz'umu Abu Jahlin. Tidaklah perkara ini seperti yang disangka oleh Abu Jahal. Abu Jahal dan yang semisalnya. Karena memang ayat ini turun berkenaan tentang Abu Jahal sebagaimana yang telah kita sebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang permasalahan ini. Tidak seperti yang disangka oleh Abu Jahal ketika dia mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Allah Jalla wa'ala mengancam Abu Jahal dan siapa saja yang semisalnya yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. La illam yantahi, apabila dia tidak berhenti, ai la illam yarji' hadza, apabila dia tidak kembali orang ini, an syiqaqihi wa adzahu, an syiqaqihi, dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adzahu, dan dari menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia tidak bertaubat, jika dia tidak rujuk dari menyelisihi Rasulullah, dari menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an ay la na'khudanna, niscaya kami akan mengambil, menarik, menyeret. Itulah nasfa'an dari safa'a yasfa', dan di situ ada tambahan nun at-taukid al-khafifah. Lanasfa'an bin nasiyah, kami akan mengambil, kami akan menyeret. Ay lanakhudanna bimuqaddami ra'sihi an-nasiyah, ubun-ubun. An-nasiyah yang dimaksud di sini ubun-ubun. Ay kami akan mengambil ubun-ubunnya, bagian depan kepalanya. Akhdan anifan, dengan menariknya yang kuat. Kami akan menyeretnya dengan seretan yang kuat. Kami akan menariknya dengan tarikan yang kuat. Dikemanakan? Yutrahu finnar, untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, yang dimaksud di sini bukan nasiyahnya saja, tapi sahibun nasiyah. yang memiliki ubun-ubun tersebut, yakni orangnya, pelakunya. Nah, kami akan menyeretnya. Lihat, ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang bukan hanya saja melakukan perbuatan kemaksiatan, tapi sampai kepada tingkat memalingkan, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasiyatin kadzibatin khathiah, ubun-ubun yang manakah yang akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka? Yaitu nasiyatin, ubun-ubun yang berdusta, khathiah, yang melakukan perbuatan dosa. Ai nasiyatuhu, sebutkan dalam tafsir, nasiyatuhu nasiyatun kadzibatun fi maqaliha. Ubun-ubunnya itu ubun-ubun yang berdusta dalam ucapannya, khati'atun fi af'aliha, yang berdosa dalam perbuatan-perbuatannya. Karena siapa saja yang mendustakan apa yang diwahyukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pendusta. Dia pendusta dalam ucapannya, dia pendusta dalam perkataannya. Karena dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebenaran. Dan dia pendosa, khati'ah. Yang dimaksud khati' di sini adalah seorang yang melakukan kesalahan dengan sengaja. Bedakan antara khati' dengan mukhti'. Kalau mukhti' itu orang yang keliru, keliru dalam melakukan sesuatu, sementara dia tidak sengaja. Ya, ini secara umum makna dari mukhti'. Beda dengan khati'. Kalau khati' seorang yang melakukannya dengan sengaja, dan dia melakukannya dalam keadaan dia termasuk di antara orang melakukan perbuatan dosa. Adapun al-mukhti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Allah tajawaza li an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini al-khata, orang yang keliru. Ya, oleh karena itu beda hukum antara khati dengan mukhti. Orang yang berbuka atau membatalkan puasa di siang hari Ramadan, orang yang makan di siang hari Ramadan. Seseorang ketika dia makan di siang hari Ramadan dan dia sadar bahwa itu bulan Ramadan, dia tidak memiliki udzur dan dia makan di siang hari Ramadan. Maka orang ini khati. Dia sengaja membatalkan puasanya dalam keadaan dia tidak memiliki udzur. Maka orang ini berdosa, khati. Tapi seorang yang lupa, dia lupa kalau dia berpuasa. Ya, lalu dia makan di siang hari, minum di siang hari. Dia lupa kalau dia berpuasa. Ini namanya mukhti. Ya. Dari satu sisi dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi dia melakukan itu karena lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu azza wa jalla wa saqahu. Siapa yang makan dan minum dalam keadaan dia berpuasa dan dia lupa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberi makan dan beri minum kepadanya, tidak membatalkan puasanya. Maka ini dibedakan. Dan umat ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'akhidna in nasina au akhtana, jangan engkau menyiksa kami ketika kami lupa atau keliru dalam melakukan sesuatu. Taib, nasiyatin kadzibatin khati'ah, berdosa. Nah, falyad'u nadiyah, disebutkan dalam tafsir, فَكَأَنَّ الْكَذِبَ وَالْخَطَأْ بَادِيَانِ مِنْهَا, seakan-akan dusta dan perbuatan dosa itu nampak sekali dari orang tersebut yang memiliki ubun-ubun itu. فَلْيَدُعُ نَادِيَةً, maka hendaknya dia memanggil nadiyah. Yang dimaksud nadi di sini adalah ahlu majlisihi, ahlu atba'ihi, ahlu ansarihi, para pengikutnya, para penolongnya, gengnya, kelompoknya. Itu yang dimaksud an-nadi, nadiyah. Silakan dia memanggil Nadia. Sanad'uz zabaniyah, kami akan memanggil az-zabaniyah. Az-zabaniyah yaitu malaikatul azab. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa. Sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini lagi-lagi berkenaan tentang si bapaknya kebodohan ini, Abu Jahal ini. Ya. Abu Bahlul. Abu Jahal. Disebutkan dalam riwayat At-Tabari dengan sanad yang sahih bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ibadah di Ka'bah, di makam Ibrahim alaihi salam, maka datanglah orang ini, Abu Jahal. Dia mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, alam anhaka an hadha?" Wahai Muhammad, bukankah aku telah larang kamu dari melakukan hal ini? Kenapa kamu masih melakukan itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam Abu Jahal, "Hati-hati kamu. Kamu akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Mendengar itu apa kata Abu Jahal? "Bi ayyi syai'in tuhaddiduni? Ana aktsarun nasi nadiyan." Dengan apa kamu mengancam saya? Untuk apa kamu mengancam saya? Saya ini orang paling banyak pengikutnya di sini. Jadi dia berbangga dengan kelompoknya. Saya paling banyak kelompoknya di sini. Ya, dari kabilah ini mereka menolong saya, dari kabilah ini mereka menolong saya. Dari kabilah ini mereka mengikuti saya. Dengan apa kamu mengancam saya? Ya, dia melihat karena pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit, mayoritasnya orang-orang miskin. Lalu ketika Rasulullah mengancam dia dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa itu adalah suatu hal yang tidak berarti. Saya ini orang paling banyak pengikutnya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyad'u nadiyah," silakan dia memanggil pengikutnya, penolongnya itu. Silakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanad'uz zabaniyah," kami akan memanggil malaikatul azab. Disebutkan dalam tafsir, fal yuhdir hadha at-taghiyatu ahla nadi alladhina yastansiru bihim. Silakan orang yang melampaui batas ini, tagha ini, menghadirkan penolongnya yang dia meminta pertolongan kepada mereka. Sanad'u malaikatal adzab, kami akan memanggil malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa. Kalla ay laysa al-amru ala ma yadhunnu Abu Jahl, tidaklah permasalahannya seperti apa yang disangka oleh Abu Jahl. La tuti'hu, jangan kamu taat kepadanya. Sebutkan dalam tafsir, innahu layyana laka ayyuhar rasul bisu, tidak seperti yang disangka oleh Abu Jahl, sesungguhnya tidak akan mengenakan engkau wahai rasul dengan kejahatan yang dia lakukan. Yani tidak akan memudaratkan kamu wahai Rasul. Jangan khawatir. Subhanallah. Di sini menunjukkan ya rasa tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada Ibnu Abbas. Ha? Walau ijtama'u ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalaulah manusia ini seluruhnya mereka bersepakat untuk memudaratkan kamu, niscaya mereka tidak akan memudaratkanmu kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pentingnya seorang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jangan gentar melihat pengikut mereka yang banyak. Innamadzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafun kuntum mu'minin. Itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Jangan kalian takut. Berbangga dengan pengikut. Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha qudrah, yang maha kuat, yang maha mengalahkan siapa saja. Karena Allah Jalla wa ala yang menguasai seluruh jagat raya ini. La tuti'hu, jangan kamu taat kepadanya. Ai fala tuti'hu fi ma da'aka ilaih min tarkis shalah. Jangan kamu taat kepadanya terhadap apa yang dia ajak kepadamu untuk meninggalkan sholat. Lanjutkan. Teruskan ibadah yang kamu lakukan. Teruskan dakwah yang kamu sampaikan kepada umat ini. Wasjud dan sujudlah, hai wasjud li rabbika, dan sujudlah kamu kepada Rabbmu. Waqtarib, hai waqtarib minhu bitahabbubi ilaihi bita'atih. Dan mendekatkan dirilah kepada Allah dengan mencintainya, dengan penuh ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dengan melakukan hal-hal yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhir dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tetap komitmen, istiqamah di atas agama Allah. Meskipun ada orang-orang yang menghalangi dia dari jalan ketaatan. Jangan kamu pedulikan dia. Jangan kamu perhatikan dia. Teruslah berjalan di atas kebenaran. Teruslah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya ma'asyiralah rahimakumullah. Sebab seorang yang mendakwahkan kebenaran, menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, tidak terlepas dari yang namanya as-saduna an sabilillah. Orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalang-halangi musuh-musuh dakwah. Musuh-musuh ketaatan itu banyak sekali dari kalangan syayatinul insi wal jin. La tuti'uh. Jangan kamu taat kepada-Nya. Wasjud, tetaplah kamu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk ayat yang apabila seorang membacanya dianjurkan bagi seorang untuk melakukan sujud tilawah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah ketika membaca idzas sama'un syaqqat dan ayat surah ini suratul alaq kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Alhamdulillah, dengan demikian ya ikhwan, kita telah menyelesaikan pembahasan dari suratul alaq. Berikutnya kita masuk ke surah at-tin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.